Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Khanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan bab al-muwasah, bab tentang tolong menolong di dalam musim paceklik, kekeringan, kelaparan. Telah kita sampaikan hadis sebelumnya dan faedah yang bisa kita ambil dari hadis, yaitu athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد ابن مسلم أبو عاصم ثقة أن يزيد bin Abi Ubaid, dari Yazid bin Abi Ubaid Abu Khalid al-Aslami maula Salamah ibn al-Aqwa juga thiqah tabi'in. Yazid bin Abi Ubaid maula dari Salamah bin Aqwa, ya thiqah termasuk tabi'in. An Salamah ibn al-Aqwa, dari Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn al-Aqwa sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhuhayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu shay'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhuhayakum, sembelian-sembelian kalian, kurban-kurban kalian, la yusbihu ahadukum ba'da thalithatin fi baitihi minhu syai'un, tidaklah boleh salah seorang dari kalian menyimpan daging, menyimpan daging hewan-hewan kurban itu di rumah-rumah setelah 3 hari. Jadi tidak boleh Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menyimpan daging hewan kurban di rumah lebih dari 3 hari. Falamma kana al-amul muqbil, qalu ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-am al-madhi. Namun tatkala di tahun berikutnya mereka berkata, para sahabat, wa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-'am al-madhi. Kami, apakah kami melakukan sebagaimana apa yang telah kami lakukan pada tahun sebelumnya? Artinya apa? Apakah kami tidak boleh menyimpan juga daging sembelihan kurban itu di rumah lebih dari 3 hari. Qal Rasulullah SAW mengatakan, kulu waddakhiru fa inna dhalikal 'am kanu fi jahdin fa aradtu an tu'inu. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kulu, makanlah, waddakhiru, dan simpanlah kalian, simpanlah kalian daging tersebut. Fa inna dhalikal 'am kanu fi jahdin, karena sungguhnya pada tahun sebelumnya mereka manusia fi jahdin, pada masa-masa kesulitan. Jadi ketika itu masa kesulitan, masa kekurangan makanan, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyedekahkan daging-daging kurban mereka dan tidak boleh menyimpan di rumah lebih dari 3 hari. Fa'aratuan tu'inu, maka aku ingin, kata Nabi SAW, aku ingin an tu'inu kalian, menolong mereka. Siapa? Para fuqara wal masakin, yang mereka mengalami kesulitan. Hadis ini hadis yang sahih, hadis yang sahih, dan datang dari 6 sahabah yang meriwayatkan hadis yang semakna dengan ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang para sahabah untuk menyimpan daging sembelihan korban mereka di rumah lebih dari 3 hari. Namun setelah itu di tahun berikutnya, karena sudah yang alasannya ketika itu karena manut masa-masa kesulitan, namun setelah tahun berikutnya sudah tidak lagi manusia dalam keadaan krisis kesulitan, maka Rasulullah SAW membolehkan mereka untuk menyimpan daging hewan kurban sekalipun itu lebih dari 3 hari. Di hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Al-Imam Muslim, datang dari 6 sahabat. Di antaranya disebutkan satu di sini adalah dari Salamah Ibn Al-Aqwa. Ada juga datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Aisyah, dari Buraidah Ibn Husayb, kemudian dari Nabi Syah Al-Hudhali. Di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari sahabah Salamah Ibn Al-Aqwa, disebutkan di situ, kulu waddakhiru, makanlah dan simpanlah. Dan dalam riwayat yang lain, dari riwayat Salamah bin Aqwa juga, itu ada lafaz wa'at'imu, beri makanlah. Dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih itu ada tambahan wa'at'imu, yang di sini tidak disebutkan, hanya makan dan simpanlah. Namun dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, di situ ada wa'at'imu, beri makanlah mereka. Artinya apa di sini? Sedekah. Sedekahkanlah daging sembelihan kalian. Dalam lafaz atau dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Muslim, itu disebutkan tasaddaqu, kulu wadakhiru wa tasaddaqu, makanlah, simpanlah dan bersedekahlah. Jadi di sini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan daging sembelihan kurban kita. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, kulu wadakhiru, makan dan simpan dan bersedekahkan. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika masa-masa kesulitan itu, beliau tidak memperbolehkan sahabat untuk menyimpan daging. Artinya apa? Daging tersebut disedekahkan. Misalnya menyembelih unta, satu atau dua unta, maka dagingnya tidak boleh disimpan dalam rumah lebih dari 3 hari. Nah, mungkin orang itu mungkin makan satu onta atau dua onta dia sembeli kemudian dia makan. Maka di sini mengandung mana apa? Sedekahkan. Disedekahkan kepada fakir miskin, kepada fuqara. Dan para ulama di dalam memberikan penjelasan dari hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menyimpan daging lebih dari 3 hari. Ini ada beberapa perkara yang mereka berselisih dalam memberikan makna dari larangan menyimpan ini selama lebih dari 3 hari. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya larangan untuk menyimpan daging hewan kurban, dagingnya ya, itu lebih dari 3 hari, ini litahrim, ini haram. Wal hukmu bakin walam yunsah, hukumnya tetap. Ini pendapat yang pertama, mengatakan bahwasanya larangan menyimpan lebih dari 3 hari itu adalah tahrim, haram, dan hukumnya bakin, lam yunsah, hukumnya tetap dan tidaklah mensukh, tidak terhapus hukum ini. Artinya apa? Berarti seorang itu tidak boleh menyimpan hewan kurbannya, dagingnya, lebih dari 3 hari di rumah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwasanya larangan dalam menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari itu adalah tahrim, hukumnya adalah haram. Namun hukum ini berkaitan dengan sebab. Kapan ada sebabnya? Apa sebabnya? Ketika terjadi kelaparan, paceklik, maka dilarang menyimpan lebih dari 3 hari. Namun kalau tidak ada sebabnya, kondisinya biasa, normal, tidak ada musim paceklik atau kelaparan atau masa-masa kesulitan, maka tidak dilarang. Jadi larangan itu dikaitkan dengan sebab. Kapan sebabnya didapati, maka hukumnya haram menyimpan lebih dari 3 hari. Jika ada masa-masa kesulitan, paceklik, kelaparan, kalau itu tidak ada maka boleh. Ada yang mengatakan bahwasanya ini hukumnya makruh, ya, bukanlah haram. Ada juga yang mengatakan ini adalah mansukh, hadis ini mansukh, terhapus hukumnya. Jadi tidak ada lagi larangan dalam menyimpan hewan daging kurban lebih dari 3 hari, karena hukumnya mansukh, terhapus, terangkat hukumnya dengan adanya hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk memakan, menyimpan, dan bersedekah dari hewan kurban tersebut. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tadi kulu wadakhiru, dalam riwayat yang lain watasaddaqu wat'imu, berarti ada tiga. Ada tiga bagaimana seseorang yang berkurban itu memanfaatkan daging kurbannya. Yang pertama adalah kulu, makanlah. Dan di dalam lafaz ini ya, dalam bentuk atau sighah amr, kulu, makanlah. Maka di sini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya wajib, wajib hukumnya bagi orang yang berkurban untuk memakan daging hewan kurban mereka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kulu, makanlah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj dalam 2 ayat, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa'timu al-qani'a wal mu'tar, apabila unta-unta yang disembelih itu telah jatuh, telah roboh, fakulu minha, kata Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah darinya, makanlah darinya unta tersebut. Berarti perintah, makanlah, perintah. Maka ini hukumnya wajib kalau begitu. Ini adh-dhahiriyah ya. Adh-dhahiriyah ini mewajibkan bagi orang yang berkurban itu untuk memakan daging hewan kurban. Adapun jumhur, jumhur ulama bahwasanya memakan daging hewan kurban itu bagi yang berkurban adalah mustahab, walaysa biwajibin, bukanlah wajib. Ini mazhab al-a'immah al-arba'ah. Ini mazhab jadi imam al-arba'ah, mazhab al-imam al-arba'ah, al-imam Hanafi, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, bahwasanya hukumnya mustahab, disunnahkan bagi orang yang berkurban itu untuk memakan daging kurban mereka. Ada orang yang enggak mau makan dan meyakini kalau kita sudah meniatkan berkurban, dia enggak boleh makan. Jadi kita sedekahkan semuanya. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Kalau kita berkurban, kita menyembelih, ya kita enggak boleh makan, karena niat kita berkurban untuk kita sedekahkan kepada orang lain, kepada fakir miskin. Maka yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya. Ini melisihi sunnah. Yang sunnah itu orang yang berkurban itu memakan daging hewan kurban tersebut. Disebutkan dari Ibnu Habib, beliau meriwayatkan dari Imam Malik, Kata Al-Imam Malik menukilkan dari Al-Imam Malik, "Lau arada rajulun ay yatasaddaqa bilahmi udhiyatihi kullihi liistighna'ihi anhu wa la ya'kuluhu minhu syai' kana mukhti'an." Apabila seseorang dia ingin menyedekahkan seluruh daging hewan sembelihannya karena sudah merasa cukup, dia orang kaya, banyak daging di rumahnya, mungkin bermacam-macam daging, lalu dia nyembeli sapi, dia tidak butuh kepada daging sapi itu karena sudah banyak makan yang lebih bagus mungkin di rumahnya, sehingga dia ingin menyedekahkan seluruhnya. Saya sedekahkan seluruh daging hewan kurban tersebut, semuanya. Dia tidak makan sedikit pun dari daging hewan kurban itu karena mungkin, maka dia mukhti, dia melakukan kesalahan. Kenapa? Karena ini menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah memerintahkan untuk seorang yang berkurban itu untuk memakan daging hewan kurban. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Fakulu minha, makanlah dari hewan kurban tersebut yang kalian sembelih." Khan fiddin rahimani rahimakumullah. Ini poin yang pertama kita sampaikan berkaitan dengan udhiyah, sembelihan. Di mana Rasulullah SAW mengatakan di sini, "Kulu, makanlah hewan tersebut." Dan ini perintah adalah sifatnya mustahab, bukan yang wajib, sebagaimana pendapat dari jumhur ulama, pendapat dari al-imam al-arba'ah. Kemudian berikutnya, wadakhiru, simpan, menyimpan. Ini juga menyimpan hewan, daging hewan kurban itu hukumnya jaiz, boleh, bukan wajib. Boleh bagi seorang untuk menyimpan. Wa imsak luhumha ba'da al-ayyam ats-tsalatsah jaizun mubah. Menyimpan daging hewan kurban itu lebih dari 3 hari itu boleh, mubah. Adapun larangan itu mansukh, hukumnya mansukh. Dan menyimpannya itu adalah perkara yang jaiz, yang diperbolehkan, sekalipun itu lebih dari 3 hari, sekalipun mungkin sebulan. Nah, disimpan dalam di rumah, di kulkas. Adapun tasaddaqu, Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadis Aisyah, "Tasaddaqu, bersedekahlah dari hewan kurban tersebut." Dan juga dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan hadis Salama bin Aqwa, Rasul mengatakan, "Wa'atimu, beri makanlah fakir miskin." Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa'atimu al-qani'a wal-mu'tar, wa'atimu al-ba'is al-faqir." Dalam dua ayat, beri makanlah orang yang sengsara miskin. Yang kedua, beri makanlah orang yang al-qani', orang yang kaya itu orang miskin tapi menjaga dirinya, menahan dirinya dari meminta-minta. Taqannuan wa ta'affufan. Ada yang mu'tar. Al-mu'tar ini orang fakir, orang miskin yang dia memang minta. Maka berilah makan. Bagaimana hukumnya bersedekah dengan hewan kurban kita? Apakah itu wajib atau mustahab atau jaiz? Pembahasan ini insyaallah taala terkait dengan hukum bersedekah dari daging hewan kurban. Apakah itu wajib atau mustahab? Insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafaddalu wa habibakumullah.